إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sekenap muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah SWT, kita diseru oleh Allah SWT, kita dipanggil oleh Allah SWT dengan seruan, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau memberikan nasihat kepada kita ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'alihha sam'aka, maka patanglah pendengaranmu, patanglah telingamu. Kenapa? Karena pasti sesudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada perintah atau akan ada larangan dari Allah, yang itu merupakan sebuah perkara yang penting yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Di dalam ayat 102 dari surat Al-Imran, setiap khatib membaca ayat ini ketika Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maka ayat ini Allah SWT memerintahkan pada kita hadirin agar kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Dan kemuliaan dan kehinaan seseorang akan ditentukan oleh Allah di dalam sejauh mana ketakwaannya kepada Allah SWT. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, salah satu orang yang di dalam kehidupannya dia tertipu, ada banyak orang yang hidup di dunia itu tertipu, dan di antara salah satu orang yang tertipu adalah orang yang ketika dia beramal, ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia melakukan aktivitas dalam perkara-perkara agama ataupun dalam perkara-perkara muamalah, dia segala sesuatunya dibingkai di dalam riak, dibingkai dalam agar orang memuji dia, agar orang memuja dia, agar orang menyanjung dia, maka dia termasuk orang-orang yang tertipu. Banyak ayat dan banyak hadis Allah SWT sampaikan kepada kita bahwa ketika orang di dalam beramal, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan islami atau menempati di dalam posisi-posisi tertentu, tapi dalam rangka berharap sanjungan manusia, dalam rangka mencari prestise, dalam rangka mencari ketokohan, dalam rangka dia mengejar pangkat-pangkat keduniawian, maka di hadapan Allah SWT dia tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan dia termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Walaupun kapasitas syirik tersebut adalah syirik kecil, sebagaimana yang Allah SWT sampaikan kepada kita di dalam akhir surat Al-Kahfi, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya senang bersedekah, saya senang bersilaturahim, tapi dengan saya senang sedekah, saya senang bersilaturahim, dan itu tidak saya lakukan kecuali saya berharap pahala dari Allah. Tetapi ketika saya melakukan itu, kemudian banyak orang memuji saya, banyak orang menyanjung saya, dan apakah dengan sanjungan itu, apakah dengan pujian itu menyebabkan pahala saya hilang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka turunlah ayat dalam surat akhir dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju alqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan siapa yang berharap bertemu dengan Allah, artinya berperan siapa yang itu ingin masuk surga, falyamal amalan salihan, hendaklah dia melakukan amal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak boleh berbuat syirik di dalam ibadah dengan sesuatu pun. Ulama-ulama tafsir menafsirkan tidak berbuat syirik dalam beribadah adalah dengan riya di dalam beribadah. Ketika kita sholat kepengin dipuji, ketika kita beramal kepengin dipuji, ketika kita bersedekah kepengin sanjungan, kepengin kita orang memuji-muji kita, maka kita sudah melakukan sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin kita di hadapan manusia dicatat, atau mungkin kita di hadapan manusia dikenal orang yang dermawan. Kita di hadapan manusia dikenal orang yang sok memberi. Kita dikenal orang yang senang sedekah, tapi di hadapan Allah itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, amal itu semakin kita pendam, semakin kita tidak perlihatkan, semakin kita kubur dalam-dalam, orang tidak banyak mengetahui, maka kualitas pahala amal itu akan lebih baik, akan lebih besar, dan akan lebih agung di hadapan Allah SWT. Tetapi ketika kita beramal, kita perlihatkan, kita tunjuk-tunjukkan kepada orang lain, dan bahkan kita berharap sanjungan dari orang lain, maka amal itu tidak ada di hadapan Allah SWT catatannya sama sekali. Maka ada peribahasa Arab, kun ardun qaddamina, jadilah kalian sebagaimana tanah yang diinjak-injak oleh manusia. Tanah mungkin tidak banyak dipuji oleh manusia, tanah mungkin bahkan diinjak-injak oleh manusia, tanah mungkin banyak diludahi oleh manusia, tanah mungkin dia dibuang sampah oleh manusia, dibuang barang-barang yang kotor oleh manusia. Tetapi hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun tanah tiap hari diludahi, walaupun tanah tiap hari digunakan untuk membuang sampah, walaupun tanah itu tiap hari digunakan untuk membuang kotoran, tapi harga tanah itu semakin hari tidak semakin menyusut, tapi justru harga tanah itu semakin hari semakin meningkat. Artinya apa hadirin? Bahwa ketika kita melakukan amal, semakin kita pendam, semakin kita kubur, semakin kita tidak perlihatkan di hadapan manusia, maka nilai amal kita semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berbobot di hadapan Allah SWT. Maka untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita beramal ataupun ketika kita menjalani sesuatu di dalam bentuk-bentuk aktivitas di dalam masyarakat, entah kita jadi Pak RT, kita jadi Pak RW, atau kita jadi sekretaris, atau apa saja kedudukan kita di dalam masyarakat, mari kita tidak banyak mencari sanjungan, kita tidak banyak mencari pujian, tapi mari itu kita persembahkan dalam rangka berharap kita pahala dari Allah SWT. Ada nasihat orang Jawa, ketika kita di dalam masyarakat, ketika kita berada di posisi-posisi di dalam masyarakat, jangan kita itu golek senang, dan jangan kita itu golek seneng. Artinya apa? Ketika kita kedudukan kita di dalam masyarakat, entah kita jadi apa saja, jadi Pak RT, jadi apa saja, atau bahkan ketika kita itu berada di dalam posisi, misalnya kita jadi pengurus-pengurus masjid, maka mari kita tidak mencari senang, tidak mencari makanan dari masjid, dan kita tidak mencari pujian dari kepengurusan itu. Tapi mari itu semua kita persembahkan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah SWT. ketika kita landasi semuanya dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah, orang mungkin tidak banyak memuji kita, orang mungkin tidak banyak melihat kita, orang bahkan menghinakan kita, orang bahkan mencaci kita. Tapi nilai kita di hadapan Allah, kita semakin jauh, kita semakin besar, kita semakin agung. Pelok, pelok itu isi mangga. Ketika pelok itu kita tanam di dalam tanah, kita tidak perlihatkan kepada manusia, kita tanam di dalam tanah, maka nanti akan muncul tunas, sehingga akan tumbuh tanaman mangga. Tapi kalau pelok itu kita letakkan di atas meja kita, kita tunjukkan di hadapan manusia semuanya, pelok itu selamanya akan menjadi pelok, dan bahkan itu akan menjadi busuk, akan menjadi kering, tidak ada artinya sama sekali. Begitu juga di dalam kehidupan kita, begitu juga dalam amaliah kita. Kalau itu kita tunjukkan kepada manusia, oh kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi ketika amal kita kita pendam, kita tunjukkan hanya di hadapan Allah, maka insya Allah kita akan mengetan, kita akan panen tanaman yang bagus kelak di hadapan Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita dimampukan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, dan semoga kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam amal kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة. يا الله أمبلاه kami, أمبلاه saudara-saudara kami dari kalangan muslimin muslimat, dari kalangan mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna al-kitab, اللهم أصلح لنا في ديننا وبارك لنا في رزقنا وواسع لنا في دارنا. يا الله فهمkanlah kami dalam urusan agama. يا الله ajarkanlah Al-Quran kepada kami. يا الله luaskanlah rezeki kami, luaskanlah langkah-langkah kami, dan berilah barokah atas rezeki kami. يا الله tirta baguskanlah di dalam agama kami. يا الله اللهم اجعلنا أولادنا أولادا صالحا وصالحة. اللهم اجعلنا أزواجنا أزواجا صالحة. اللهم اجعلنا من الصالحين. يا الله jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah. Jadikanlah istri kami istri yang salihah. Jadikanlah kami bagian dari kalangan orang-orang yang saleh. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. يا الله kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak pernah Engkau dengar. Ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk, dan dari perut yang tidak pernah merasa kenyang. Ya Allah, Allahumma inna na'udhu bika minas syirki wal zilmi wal nifas wal takabur wal riya. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat syirik, dari sifat dolim, dari sifat nifas, dari sifat takabur, dan dari sifat riya. Ya Allah, ya mukallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi syarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, engkaulah zat yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Tetapkanlah hati kami dalam agama Engkau, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.